Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Al-Fiyat Ibn Malik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang al-jazim di fi'lin wahid amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Kita juga telah mengetahui bahwa amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari disepakati oleh ahli nahwu semuanya berbentuk huruf kecuali at-talab. Kita juga telah mengetahui bahwa at-talab ini diperselisihkan apakah memang benar menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya ataukah tidak. Sebagian berpendapat menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya dengan memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, fi'il mudhari-nya tidak menggunakan fa'ul jaza. Yang kedua, fi'il mudhari-nya diniati sebagai jawab talab. Sementara itu, jumhur ahli nahwu berpendapat bahwa fi'il mudhari yang jazm setelah talab itu sebetulnya yang menjazmkan adalah in syarat dan fi'il syarat yang dibuang. Naam. Dan ini dinilai merupakan pendapat yang sahih. Wallahu ta'ala bissawab. Selanjutnya, al-mas'alatu al-khamisah, al-jawazim di fi'lain arba'atu aqsam, amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ada empat kelompok. Al-qismul awwal harfun bittifaq wa huwa in. Kelompok yang pertama disepakati sebagai huruf dan ini hanya in. Jadi in menjazmkan dua fi'il mudhari sesudahnya. Dan in ini disepakati adalah huruf. Al-qismu tsani harfun 'alal ashah wa huwa idma wa ilaihi dhahaba sibawai. Kelompok yang kedua menurut pendapat yang paling sahih adalah huruf yakni idma, dan ini merupakan pendapat sibawai. Wa dhahaba al-mubarid wa Abu Ali al-Farisi wa Ibn Sarraj ila anna idma ismu syartin. Sementara itu al-mubarid, Abu Ali al-Farisi dan Ibn Sarraj berpendapat bahwasanya idma adalah isim syarat. Naam. Al-qismu tsalits ismun bittifaq wa huwa man wa ma wa mata wa ayun wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama indal kufa indal kufiyin wa idha fi syi'r. Kelompok yang ketiga disepakati sebagai isim. Kelompok ini meliputi man, ma, man syarat, ma syarat, mata, ayun, aina, ayana, anna, dan haitsuma. Ditambah dengan kaifama, menurut arina hukufah. Dan ditambah idza, yang berlaku dalam syair-syair. Al-Qismur Rabi ismun alal asah wa huwa mahma wa ilahi dhahaba jumhur nuhad. Kelompok yang keempat dianggap isim menurut pendapat yang sahih, dan ini adalah mahma, dan ini merupakan pendapat jumhur alinahu. Wa dhahaba as-suhaili wa ibnu yas'un ila anna mahma harfun. Sementara itu As-Suhaili dan Ibnu Yas'un berpendapat bahwasanya mahma adalah huruf. Naam, wal khulasa, kesimpulannya, annal jawazima li fi'lain 13 adatan. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu total ada 13 alat. Wahia al-awwal in, wahia ummul bab. In ini dianggap ummul bab yang paling banyak tampil dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam kalam-kalam Arab. Itu adalah in. In syarat akan disebut dengan ummul bab. Lahu qawli ta'ala iyasha yudhibkum, yasha jazm yang pertama, yudhibkum fi'il mudhari jazm yang kedua. Asani ma, lahu qawli ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Taf'alu fi'il mudhari pertama yang jazm, ya'lamullah fi'il mudhari kedua yang jazm. Asalis man, nahu qawli ta'ala may ya'mal su'an yujazabi. Ya'mal fi'il mudhari jazm yang pertama, yujazabi fi'il mudhari jazm yang kedua. Arabi mahma, nahu mahma taf'al tujazabi. Taf'al fi'il mudhari jazm yang pertama, tujzabi fi'il mudhari jazm yang kedua. Al-khamis idma, nahu idma tajtahid tanjah. Tajtahid fi'il mudhari jazm pertama, tanjah fi'il mudhari jazm yang kedua. As-sadis ayun, nahu ayyum ri'in yahdam ummatahu tahdam. Siapa saja seseorang yang mau melayani umatnya, maka umat akan melayani dia. Yahdam fi'il mudhari pertama yang jazm, tahdam fi'il mudhari kedua yang jazm. Ayu kita, ayya kita bintakro akro. Kitab apapun yang kamu baca, aku akan membacanya. Takro fi'il mudhari jazm yang pertama, akro fi'il mudhari jazm yang kedua. Bi'ayyi qalamin taktub aktub. Dengan pena apapun kamu menulis, aku akan ikut menulis dengannya. Taktub fi'il mudhari jazm yang pertama, aktub fi'il mudhari jazm yang kedua. As-sabi' mata, nahu mata tadhab adhab. Kapan kamu pergi, aku juga pergi. Wa qad talhaquha ma'az-za'idah litaukid. Terkadang mata disertai dengan ma'az-za'idah untuk memperkuat pernyataan. Nahu mata ma tusafir usafir. Manya di sini bahasa ida. Sungguh kapan kamu safar, aku juga akan safar. As-samin ayyana nahu ayyana tanam anam wa kathira ma talhaqu wa ma azaida li tawkid nahu ayyana ma tatbah atbah. Ayyana di sini juga begitu, banyak yang diiringi dengan mazaidah untuk memperkuat pernyataan. Ayyana ma tatbah atbah. Apa saja menu yang kamu masak, aku juga akan memasaknya. Atasi aina nahu aina tanzil anzil wa kathira ma talhaq wa ma asaida li tawkid. Aina juga demikian, banyak disertai dengan masaida untuk memperkuat pernyataan. Nahu qali ta'ala aina ma takunu yudrikhumul maut. Al-asir anna nahu anna tadris nah anna tadrus adrus. Dimana saja kamu belajar, aku akan belajar. Al-hadi asar haithuma kakoli syair haithuma tastaqim yukaddir lakallah najahat fi ghabir al-azma'an. Dimana saja kamu istiqamah, Allah akan menakdirkanmu sukses di sepanjang masa. Tastaqim fi'il mudhari' pertama yang jazm, yukaddir mudhari' kedua yang jazm. Tsani asar kaifa ma indal kufiyin. Yang ke-12 kaifa ma, ini menurut ahli nahwu kufah. Sawa'un al-haq al-haqatha ma az-za'ida li tawkid nahwu kaifa ma taf'al afal amla nahwu kaifa tajlis ajlis. Kaifa ma ini dianggap isim syarat oleh ahli nahwu kufah, baik diiringi dengan mazaidah di taukid, contoh kaifa ma taf'al af'al, ataupun tidak, nahu kaifa tajlis ajlis. Atsalitsa asyar idza fi syi'ri, yang ke-13 idza yang biasa dipakai dalam syair-syair. Qauli syair istaghni ma aghna ka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khososoh fatajammal. Hendaklah engkau merasa cukup dengan apa yang Allah cukupkan kepadamu dengan kekayaan, dan jika engkau ditimpa kemiskinan, maka hendaklah tetap khusnudzon pada Allah. Tusibka di sini fi'il mudhari' pertama yang jazm, fatajammal fi'il mudhari' kedua yang jazm. Wa qad talhaquha ma zaida li tawkid fa yuqalu idza ma, terkadang idza diiringi dengan ma zaida li tawkid sehingga dikatakan idza ma. Taib. As-sadisah, masalah yang keenam, kullun minal jawazim li fi'lain yaqtadi fi'lain yusamma awaluhuma syartan wasanani hima jawaban wa jazaan. Semua ambil yang menjazmkan dua fi'il mudhari, maka memiliki dua fi'il yang jazm. Yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Nah, jadi dua fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh al-jawazim li fi'lain, fi'il mudhari' pertama yang jazm disebut fi'il syarat, fi'il mudhari' yang kedua yang jazm disebut jawab syarat. Fayakunani al-arbati anwa, dua fi'il setelah amil yang menjazmkan itu ada empat macam. Ini model-modelnya dua fi'il sesudah al-jawazim di fi'lain itu ada dua macam, ada empat macam. Al-awwal ayakuna fi'lani madhiyaini wa yakunani fi mahali jazmin, sesudahnya berupa dua fi'il madhi sehingga dianggap mahal jazm. Fi'il syaratnya berapa tuh fi'il madhi jawab syaratnya perbuatan fi'il madhi, sehingga dua fi'ilnya ini dianggap mahal jazm. Kaqouli ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik maka sebetulnya engkau berbuat baik untuk maslahat dirimu sendiri. Ahsantum fi'il madhi, mahal jazm, fi'il syarat. Ahsantum yang kedua, fi'il madhi, mahal jazm, jawab syarat. Asani ayakunal fi'ilani mudhari aini, yang kedua, dua fi'ilnya berbentuk mudhari. Kaqouli ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tubdu fi'il syarat, jazm dengan membuang nun, yuhasibkum bihillah, fi'il jazm yang kedua namanya jawab syarat. Asalis ayakun al-awwalu madhiyan wa tsani mudhari'an, bentuk yang ketiga fi'il syaratnya fi'il madhi, berarti mahal jazm. Fi'il yang kedua itu jawab syaratnya berbentuk fi'il mudhari' jazm. Kaqouli ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum. Perhatikan, kana fi'il syarat berbentuk madhi, mahal jazm. Nuwaffi, jawab syarat berbentuk fi'il mudhari' jazm. Para siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi amalan mereka untuk itu. Rabi ayakun al-awwal mudhari'an wa tsani mahdiyan. Di balik fi'il pertama, fi'il syaratnya berupa fi'il mudhari. Fi'il kedua, jawab syaratnya berupa fi'il madhi. Kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam, mayyakum lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yakum fi'il syarat mudhari, ghufira lahu jawab syarat, mahal jazm ya, karena fi'il madhi. Ini model-modelnya ya, jadi modelnya tempat sama-sama berbentuk fi'il madhi, yang kedua sama-sama berbentuk fi'il mudhari, yang ketiga fi'il syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari, yang keempat fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya apa ini? Fi'il madhi. Taib. As-sabi'ah, yang ketujuh, idza kana syartu madhiyan wal jazaa'u mudhari'an, jaza jazmul juz'i wa raf'u, jaza jazmul jazaa'i wa raf'uhu wa kilahuma hasan, jika fi'il syaratnya fi'il madhi sementara jawab syaratnya berupa fi'il mudhari, maka jawab syaratnya boleh dijazm, boleh dirafa. Ini perhatikan baik-baik, ini tambahan faedah. Dua-duanya bagus. Nahwu inqama zaidun yakum amrun. Qama zaid, fi'il syaratnya madhi, yakum amrun, jawab syaratnya fi'il mudhari, maka boleh yakum amrun au yakum amrun. Taib. Wa in kana syartu mudhari'an wal jazaa'u mudhari'an wajib al jazmu bihima. Wa raf'ul jazaa'i dha'if. Tapi kalau fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya juga mudhari, sama-sama mudhari'nya, maka dua-duanya wajib dijazm. Kalau jawab syaratnya dirafa, maka pendapatnya lemah. Kaqouli syair, ya Aqra ibn Habis, ya Aqra innaka iyusri ahuka tusra'u. Di sini tusra'u. Padahal harus tusra' ya. Karena menyesuaikan dengan ya akra'u. Taib. Fi'il mudhari'nya harusnya dijazm. Karena fi'il syarat dan jawab syarat sama-sama fi'il mudhari', ya kan? Tapi di sini jawab syaratnya di rafa. Maka ini dianggap dhaif. Wadhalika qawlu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik rahimahullah, wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Naam, kalau fi'il mudhari' sebagai fi'il jawab syarat setelah fi'il syaratnya mati, maka di rafa bagus juga. Ya, kalau fi'il syaratnya adalah fi'il mudhari, sementara kalau fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il mudhari, maka boleh dan bagus di rafa fi'il mudhari-nya. Tapi kalau merafa jawab syarat yang berupa fi'il mudhari setelah fi'il mudhari, setelah fi'il syarat mudhari, maka wahan dhaif. Wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Ini jawab syarat yang berupa fi'il mudhari yang fi'il syaratnya madi, maka bagus di rafa. Sementara jawab syarat yang berupa fi'il mudhari yang fi'il syaratnya mudhari juga ya, maka lemah jika merafa'nya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Jadi kesimpulannya, al-jawazim di fi'il lain ini terbagi menjadi al-jawazim di fi'il lain terbagi menjadi apa ini? Empat kelompok. Harfun bittifak, harfun alal asah, ismun bittifak, ismun alal asah. Total semuanya ada 13. Kemudian dua fi'il setelah al-jawazim di fi'il lain ada 4 macam. Dua-duanya fi'il madhi, dua-duanya fi'il mudhari, fi'il syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari, fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya fi'il madhi. Kemudian ini kaidah yang menjadi tambahan faidah. Kalau fi'il syaratnya fi'il madhi, kemudian jawab syaratnya fi'il mudhari, maka jawab syarat yang berupa fi'il mudhari tadi boleh jazm, boleh apa ini? Rafa. Sama-sama bagus. Kalau fi'il syaratnya itu fi'il mudhari, jawab syaratnya juga fi'il mudhari, maka yang kuat wajib dijazm. Kalau ada yang merafa, maka dianggap apa ini? Dhaif. Wallahu ta'ala ala bisawab. Adapun pembahasan berikutnya ini terkait dengan jawab syarat dengan menggunakan fa'ul jaza. Ya, di mana sajakah tempat-tempatnya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.